Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Kita lanjutkan penyebutan istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang terkait dengan bab al-ikramu ahlul bait wa bayanu fadlihi qala. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikutnya adalah Safiyyah bintu Huyai. Bin Akhtab. Bin Sa'nah. Bin Sa'labah. Bin Ubaid. Bin Ka'ab. Bin Abi Habib. Min Bani Nadir. Safiyyah bintu Huyai bin Akhtab bin Sa'na bin Sa'labah bin Ubaid bin Ka'ab bin Abi Habib min Bani Al-Nadhir. Wa huwa min sibti Lawi bin Ya'qub. Bani Nadir termasuk dari sibti Lawi bin Ya'qub, cucu dari Lawi bin Ya'qub. Thumma min durriyati Harun bin Imran akhi Musa alaihissalam. Kemudian termasuk dari keturunan Harun bin Imran, saudara Nabi Musa alaihi salam. Kanat Sofia bintu Huyai qabla islamiha tahta Salam bin Mashkam. Dulu sebelum beliau radhiyallahu anha masuk ke dalam Islam di bawah tanggung jawab yaitu istri dari Salam bin Mashkam. Thumma khalafa 'alaiha Kinanatan bin Abi Al-Haqiq. Kemudian setelah Salam bin Mashkam diganti oleh Kinana bin Abi Al-Haqiq. Faqadala Kinana yawmul khaybar fasarat Safiyyah ma'asabi. Maka telah, setelah terbunuhnya Kinana pada perang Khaybar, maka jadilah Safiyyah bersama As-Sabi. Fa'akhadha Dahiyyah al-Kalbi. Thumma isti'adaha ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'atiquha tazawwajuha. Lalu diambil Sofia bintu Huyai ini oleh Dahiyah Al-Kalbi. Kemudian diberikan, ya, dikembalikan kepada Rasulullah SAW, ya, karena Sofia bintu Huyai adalah tawanan perang, ya, karena Kinana, ya, terbunuh pada hari atau perang Khaybar, maka istrinya menjadi enam tawanan dan diserahkan kepada Nabi SAW. Fa'tiqha wa tazawwaja. Lalu Nabi SAW membebaskan Sofia bintu Huyai, lalu beliau pun menikahinya. Wakanat radhiyallahu anha sayyidatun syarifatun aqilatun fadilatun zatu hasbin wa jamalid dinin wa dinin. Sofiyah bintu Huyai adalah seorang wanita, ya, sayyidah syarifah, yaitu wanita yang terhormat, aqilah, yang cerdas, ya, wanita yang cerdas, fadilah, yang memiliki keutamaan, yang memiliki, ya, keutamaan dan baiknya agamanya. Tuwfiyat radhiyallahu anha sanatu itsnataini wa khamsina fi khilafati Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya, Sofia bintu Huyai radhiyallahu anha wafat pada tahun 52 Hijriah pada khilafah Muawiyah radhiyallahu anha radhiyallahu anhu. Kemudian yang berikutnya, yang ke-11, Maimunah bintu Al-Harith. Bin Hazan bin Hazam bin Ruwaibah bin Abdullah bin Hilal bin Amir bin Sa'sa'ah Al-Hilaliyah. Maimunah bintu Al-Harith bintu Hazan bintu Al-Hazam bin Hazan bin Al-Hazam bin Ruwaibah bin Abdullah bin Hilal bin Amir bin Sa'sa'ah Al-Hilaliyah. Wa ummuha Hindun bintu Auf bin Zuhair bin Al-Harith bin Hamatah bin Himyar. Ibunya, ibu dari Maimunah bintu Al-Harith, bernama Hindun bintu Auf bin Zuhair bin Al-Harith bin Hamatah bin Himyar. Waqila bin Kinanah, min Kinanah. Dan dikatakan pendapat yang lain dari Bani Kinanah. Wa kanat qabla an-nabi sallallahu alaihi wasallam inda Abi Rahmin bin Abdul Uzza. Sebelum beliau menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maimunah bintu Al-Harith itu bersama Abi Raham bin Abdul Uzza. Ya, suaminya sebelum Rasulullah sallam adalah Abi Raham bin Abdul Uzza. Wa qila inda Sibrah bin Abi Raham Hadza, yaitu Abi Raham bin Abdul Uzza. Dan dikatakan pendapat yang lain di sisi Sibrah bin Abi Raham Hadza, yaitu anak dari Abi Raham. Kalau tadi Abi Rahamnya, ya. Pendapat yang lain mengatakan Sibrah bin Abi Raham, anak dari Abi Raham. Waqila, dan dikatakan pendapat yang lain, Inda Khwaytib min Abdul Uzza. Inda Khwaytib min Abdul Uzza. Pendapat yang mengatakan, ya, yaitu Khwaytib bin Abdul Uzza, saudara dari Abi Raham. Waqila, dikatakan pendapat yang lain mengatakan, Inda Farwah akhihi, di sisi Farwah saudaranya, ya, saudara Abi Raham bin Abdul Uzza. Ya, banyak pendapat tentang berselisihnya siapakah suami sebelum Nabi SAW, ya, menikahi Maimunah bintu Al-Harith. Ada beberapa pendapat di sini. Qala tazawwajuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Dzulqa'dah sana sab'a lam i'tamar umratan qadhiyah zawjuhu abaha al-Abbas bin Abdul Muthalib wa kana yali amruha wa hiya ukhtun ummu waladihi Ummul Fadl bin Al-Harith al-Hilaliyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah bintu Al-Harith di bulan Dzulqa'dah, pada tahun yang ketujuh, tatkala ya, umrah, ya, pada umrah qadiyah. Tazawwajuha Rasulullah SAW bi sarafin ala asyrata amyal min Makkah. Rasulullah SAW menikahinya di saraf sekitar 10 mil dari kota Makkah. Wahia akhiru imra'atun tazawwajuha Rasulullah SAW, dan beliau Maimunah bintu Al-Harith adalah wanita yang terakhir dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa kanat radhiyallahu anha min sadatin nisa. Tuwfiyat sana 51 wa qila ghairi dhalik. Dan beliau Maimunah bintu Al-Harith radhiyallahu anha termasuk dari wanita yang mulia, wanita yang terhormat, dan beliau wafat pada tahun 51 Hijriah, dan dikatakan pendapat yang lain ghairu dzalik, selain tahun tersebut. Iya, kenapa yang kita ketahui hanya 9, lalu di sini disebutkan 11? Disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, qala Al-Hafiz Abu Muhammad Al-Maqdisi wa ghairihi, berkata Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, telah berkata Al-Hafiz Abu Muhammad Al-Maqdisi dan selainnya, aqada ala sab'in, walam yadkhul bihinna, faman farraqaha fi hayatiha walam yadkhul biha la yathbut laha ahkamu zawjatuhu allati dakhala bihinna wa mata anhunna radiyallahu anhunna. Rasulullah sallam akhada ala sab'in, ya, akad pada 7 orang, walam yadkhul bihinna, dan tidak masuk bersama mereka. Maka barang siapa yang faraqaha, ya, berpisah, fi hayatiha, dalam kehidupannya, walam yadkhul biha, dan Rasulullah SAW belum masuk dengannya, la yathbut laha ahkamu zaujatuhu, tidak ditetapkan baginya hukum zaujatuhu, istri Nabi, ya. Wa jumlatu man dakhala bihinna 11, dan jumlah orang yang, ya, hidup bersama Nabi SAW itu adalah 11. Wala khilafa anhu sallallahu alaihi wasallam tuwfiya an 9. Dan tidak ada perselisihan bahwasanya Rasulullah SAW, ya, tuwfiya, yaitu wafat, antis'in, dari 9 istri. Wa kana yaqsimu minhunna li 8, dan mereka terbagi menjadi 8 orang, ya. Yang pertama, yang hidup bersama Nabi SAW adalah Aisyah radhiyallahu an, wa Hafsah, wa Zainab bintu Jahshin, wa Ummu Salamah, wa Safiyyah, wa Ummu Habibah, wa Maimunah, wa Saudah, wa Juwariyah. Ada 9. Fahaulai ummahatul mu'minin allati yajibu ala kulli muslimin al-ikramu bifadlihinna wal-i'tirafi bimanzilatihinna wa-ihtiramihinna wa-ihtirami al-waladil bari li-ummihi. Maka mereka ini, ya, adalah ummahatul mu'minin, ibunya kaum mu'minin, yang wajib bagi setiap muslim untuk menetapkan kemuliaan bagi mereka dan mengetahui tentang kedudukan mereka dan memuliakan mereka, ya, dengan kemuliaan seorang anak kepada ibunya. Iya. Fahunna ummahatul mu'minin fi tawqiri wal ihtiram wa hurmatun wa tahrim. Hadha amrun ma'lumun li ummati ilman aman. Maka mereka adalah ummahatul mu'minin dalam, ya, at-tawqir, ya, dalam penghormatan wal ihtiram, pemuliaan kepada mereka, wa hurmatun wa tahrim, ya, dalam kehormatan dan juga adanya at-tahrim, pengharuman untuk menikahi mereka, wa hadza amrun ma'lum, dan ini adalah perkara yang maklum, lil ummah, bagi umat ini, ilman aman, sebagai ilmu yang luas, yang umum. Wa qad ajma'al muslimun ala tahrimi nikahi haula'i ba'da mautihi ala ghairihi. Dan telah sepakat kaum muslimin atas haramnya menikahi mereka setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dinikahi oleh orang lain, ya, diharamkan. Nah, karena mereka adalah ummahatul mu'minin, ya, tidak boleh seorang pun dari umatnya menikahi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada. Inna dzalikum kana indallahi 'azima." Dan tidaklah bagi kalian an tu'dzu, kalian menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian tankihu, menikahi azwajahu, istri-istri beliau, min ba'dihi abada, setelah dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, selama-lamanya, tidak boleh. Inna dzalikum kana indallahi azima. Sesungguhnya yang demikian itu di sisi Allah adalah perkara yang sangat besar. 6. Lalu apa hukum seseorang mencela, ya, Aisyah radhiyallahu anha yang mereka telah menuduh Aisyah radhiyallahu anha melakukan perbuatan keji. Berkata al-Imam al-Qadi Abu Ya'la rahimahullah, "Man qadhafa Aisyatu aw Aisyata bima bara'aha Allahu minhu kufrun bila khilaf." Barang siapa yang menuduh Aisyah radhiyallahu anha terhadap apa yang Allah telah berlepas diri, ya, berlepas diri terhadap Aisyah, yaitu Allah bersihkan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan tersebut, maka orang yang menuduhnya adalah kafir tanpa adanya perselisihan. Dikatakan oleh Al-Qadhi Abu Ya'la. Dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah hadis, al-ifku qala bara'atu Aisyah radhiyallahu anha min al-ifqi wa hiya bara'atun qati'atun binasil Qur'anul Aziz. Berlepas dirinya Aisyah radhiyallahu anha dari al-ifq adalah berlepas dirinya secara qat'iyah, ya, secara pasti dengan nas Al-Qur'an yang mulia. Falau tashaqqaqu fiha insan wal iyadzu billah, maka barang siapa kalau ada seseorang yang dia ragu terhadap pernyataan Aisyah radhiyallahu anha tentang berlepas dirinya dari perbuatan tersebut, sara kafiran murtadan bi ijma'il muslimin, maka dia adalah seorang yang kafir yang murtad dengan kesepakatan kaum muslimin. Iya, dituduh melakukan perbuatan keji berzina. Na'udzubillah. Ketika kisah ya terjatuhnya kalung ya kalau nggak salah ya, lalu tertinggal rombongan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 6. Qala Ibnu Abbas wa ghairihi lam tazin imra'atun nabiyyin minal anbiya salatullahi wa salamu alaihi ajma'in wa hadha ikramu minallahi ta'ala lahum. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an dan selainnya, tidaklah istri Nabi melakukan perzinahan ya, dari para istri-istri Nabi salawatullahi wassalamu alaihim ajma'in. Dan ini merupakan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Ya. Tapi sebagian kelompok, ya terlebih lagi adalah kelompok Syiah, menuduh Aisyah radhiyallahu anha melakukan perbuatan keji tersebut. Na'udzubillah. Iya. Padahal telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan ya dan melepaskan dari tuduhan-tuduhan tersebut terhadap Aisyah radhiyallahu anha dan tercantum di dalam Al-Qur'an. Lalu bagaimana hukum mencela selain Aisyah radhiyallahu anha dari kalangan umatul mukminin? Kalau tadi khusus kepada Aisyah radhiyallahu anha, sekarang bagaimana? Ya, ada orang yang dia mencela selain Aisyah radhiyallahu anha dari kalangan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau menyatakan, amma man sabba ghairu Aisyata min azwajihi radhiyallahu anhunna fa fihi qaulan. Adapun orang yang mencela selain Aisyah radhiyallahu anha dari para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna, maka di sana ada dua pendapat. Yang pertama, annahu kasabin ghairi hunna min as-sahabah, bahwasanya orang ini seperti mencela ya selain mereka dari kalangan sahabat. Ya, sama saja mencela kalangan sahabat. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela ya sahabat-sahabatku. Jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Apa yang terjadi ya, di antara para sahabat, maka tidak boleh kita mencela mereka. Wa qad taqaddama hukmu sabu sahabah fima madha ya. Wa tsani wa wal asah. Dan pendapat yang kedua, adalah pendapat yang paling sahih, annahu man qadhafa wahidatun min ummatil mu'minin fahuwa kaqadfu Aisyata radhiyallahu anha, bahwasanya barang siapa yang dia telah mencela salah satu dari ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia seperti mencela Aisyah radhiyallahu anha. Wa adzalahu a'zam min adzahu bi nikahihinna ba'dah. Ya. Dan melakukan kejelekan kepada mereka itu lebih ya berbahaya dibandingkan kejelekan dengan menikahi mereka setelah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mencela itu lebih ya besar ya hukumnya dibandingkan menikahi. Artinya menikahi saja sudah diharamkan, ya, apalagi mencela mereka. Ya. Enam. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu jami'an.